dan tawa dalam selimut debu dan kabut yang hitam kelam warnanya. Sejuta janji kota menggoda wajah-wajah desa. Ada di sini dan ada di sana. Mengapa sejuta wajah kau ibaratkan dalam himpitan kegelisahan? Adakah hari esok mampu sentosa bagi wajah-wajah yang mengibar? Ada di sini dan ada di sana. Sejuta wajah kau libatkan dalam himpitan kegelisahan. Adakah hari esok mampu sentosa bagi wajah-wajah yang menghibur? Banyak kau pakai. These

atap langit sambil ku petik gitar, ku jumbui senja. Ombak lautan seolah ajak bicara tentang sebuah mimpi, tentang jalan yang panjang. Langit makin merah. Diam saja. Hari berganti mengiringi langkah kaki bagaikan matahari yang mengitari bumi. Walau badai masih terkadang menerjang, kan tetap aku mainkan nyanyian kehidupan. Langit semakin merah. Lihat dia tampak resah. Kadang ku tak mengerti akan isyarat alam ini. Namun semuanya bagai sebuah simfoni. Oh, kadang tersendat ku petik gitar ini. Nyanyikan lagu ini. Langit semakin merah. Lihat dia tampak resah. Tersendat ku mainkan nada. Kadang ku tak mengerti akan isyarat alam ini. Namun akhirnya harus ku hadapi. Oh, walau sedap ku petik gitar ini. Ku petik kehidupan. We'll be right back.

derap langkahnya yang begitu tenang melangkah menuju keabadian. Yeah. kutemukan bukit yang terbuka, seribu cemara halus mendesak, sebatang sungai membelah rumah yang cerah. Berdua kita bersama we'll be right back. chosen Helen of Troy, whose beauty drove men to destroy. No, she was an queen whose richness men liked to win. She was a simple woman. Oh, yes, she was. When she passed away on the first spring day, the day when all is beautiful and free.